ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun agak terlambat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya tadi mengantar jenazah salah seorang istri dari ikhwan, dan agak terlambat karena menunggu bapak yang sementara tergesa-gesa menjumpai anaknya. Baik, dan juga macet yang cukup kita maklumi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk hadis yang kedua dalam bab al-muraqabah. Berkata al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-thani an Abi Darrin Jundub ibn Junadah Abu Rahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma al-Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam قال اتق الله حيث منه وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Dzar Jundub bin Junad dan dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, semoga Allah keduanya. Keduanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqillah. Takutlah kalian kepada Allah, haitsuma kunt. Dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasan huha." Dan ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wahinas, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakannya hadis hasan. Al-Hakim juga katanya mengatakan sahih ala syarti syaikhain wa lam yukhrija, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu taala. Hadis yang ada di hadapan kita datang dari dua orang sahabat. Keduanya adalah sahabat-sahabat besar, Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal yang merupakan ulama dari sahabat. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan Mu'ad yuba'atu yawmal qiyamah amamal ulama'i biratwa. Mu'ad akan dibangkitkan di hadapan para ulama paramat dengan jarak, dia terdepan dari semua ulama dengan jarak biratwa, satu ratwa. Di antara penafsiran satu sejauh mata memandang. Keduanya meriwayatkan dari Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tenang kita mengambil ilmu itu bersumber dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau utusan Allah Muhammad salatu wassalam bersabda dengan tiga kalimat. Tiga kalimat yang seluruhnya merupakan pondasi-pondasi dalam beragama. Yang pertama, taqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Disuruh bertakwa di setiap tempat dan keadaan. Kemudian is-sayyi'atal hasanah. Ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan. Ketika kita terjatuh dengan ke dalam kejelekan, maka segera susul dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dua kalimat yang sangat-sangat langsung berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, pijakan beragama dengan sesama manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin has, dan pergauli manusia dengan akhlak-akhlak yang indah. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Tiga wasar yang sangat kita perlukan untuk hablum minallah wa hablum minan nas. Lihat yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kalian, kemudian kondisi kalian, disuruh bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa melakukan perintah, meninggalkan larang, itu takwa. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Ini penafsiran dalam bentuknya, wujudnya. Takwa asalnya benteng, perlindungan. Ada yang lempar kita, kita cari apa? Cari tempat berlindung yang dengannya kita selamat dari lemparan. Usaha ini namanya takwa. Inilah takwa, takutlah kepada Allah, artinya bentengi diri kamu dari murka Allah, dari azabnya Allah. Kenapa? Sebab Allah telah beritakan, adabi wal adabu syadid, sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung mensifatnya, huwa ahlu taqwa, dialah Allah ahlinya yang harus ditakuti. Tidak ada yang takut yang mengalahkan takut kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Di sini muraqabatullah. Bagaimana takut kepada Allah? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Karena Allah di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi dan Rasulnya. Haithuma kuntah, dimanapun kamu berada. Di sini dia pembahasan bahwa muraqabatullah dimanapun. Muraqabatullah bukan hanya di saat sholat. Jelas ini? Di sini ilmu penting untuk sampai ke dalam jenjang-jenjang kesempurnaan. Maka kondisi kita di saat taklim, di saat sholat, bagaimana kita biaskan supaya kehidupan keseharian kita. Kondisi sholat, suasana taklim kita, itu kita upayakan di saat kita berjual beli di kantor. Ini ittaqillah haitsuma kunta. Bagaimana bertakwa? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Ini banyak sekali uraiannya. Sehebat-hebat perintah adalah tauhid, keikhlasan. Sebagaimana besar larangan adalah kesyirikan. Tegakkan tauhid, jauhkan diri dari kesyirikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan sunnah, jauhkan diri dari bid'ah, karena takut kepada Allah. Tegakkan solat, jangan sampai tidak solat, karena takut kepada Allah. Memberi, karena takut kepada Allah. Dimanapun Nabi bersabda, ittaqinnar, pakai kata takwa juga di sini. Ittaqinnar, takwa kamu terhadap api, bentengi diri kamu dari api. Walau bisyumrah, walaupun dengan sepotong kurma. Di sini Nabi tidak sebutkan takwanya, berarti kalimatnya mutlak. Karena itu pahami secara mutlak. Takwa dalam seluruh makna takwa, ampun dan dimanapun kita berada. Inilah pekerjaan sebagai seorang muslim hidup di muka bumi, untuk kepada Allah dimanapun mereka berada. Apa yang disebutkan dua kalimat setelahnya juga merupakan uraian dari takwa. Kalimat kedua, ada untuk menghadapi kondisi yang kita tidak bisa lepas darinya, yaitu pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Kullu bani khata, semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan kita dapat ilmu. Tapi ilmu di sini untuk menghadapi kesalahan. Lanjutkan bila hadisnya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah bertaubat. Berarti wa atbi'is sayyi'ah, susul kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu menghapusnya. Di antara kebaikan itu taubat. Taubat itu hasanah yang sangat luar biasa. Fitnah-fitnah yang berhubungan dengan keluarga istri terhapus dengan sholat 5 waktu. Susul dengan sedekah gugur. Sholat yang satu ke sholat yang satunya penggugur dosa. Jumat yang satu ke Jumat ini penggugur dosa. Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya penggugur dosa. Susul kebaikan dengan kebaikan. Gugur dosa berjenjang-jenjang. Kebaikan pun berjenjang-jenjang. Jadi, jangan dosa syirik mau dengan sedekah. Tidak bisa dia. Harus taubat nasuha. Lepaskan betul diri dari syirik. Baru dengan tauhid dan keikhlasan. Sebab, penyakit syirik ini tidak bisa disembuhkan dengan obat sedekah dan semacam itu. Harus taubat dulu. Taubat itu penyembuh paling hebat. Kebaikan yang paling hebat. Dan sekaligus kebaikan yang paling hebat dalam mendatangkan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat hadithnya, Lallahu ashaddu faraha bitaubati abdih min hadith. Betul-betul Allah, kata Nabi, lebih hebat kebahagiaannya terhadap taubatnya jika dibandingkan dengan lelaki, kebahagiaannya lelaki yang di tengah padang pasir lengkap dengan dan berbagai perlengkapan makan minumannya di atas kendaraan, kemudian tunggangannya ini dengan segala yang berada di atasnya. Dia cari dengan gelisah, kepayahan dia cari, sampai dia berputus asa, terbaring mohon, menanti kematian. Sebab mau lanjut, tidak bisa lanjut. Mau makan, tidak bisa makan. Mau minum, tinggal mati. Tiba-tiba dia lihat. Iya, setelah tersadar, dia lihat maka, dia lihat tenggaran yang ada di hadapannya. Segera diambil. Karena salah dalam berucap. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhan. Ini kalimat yang tidak mungkin diucapkan orang yang dalam keadaan terkuasai pikirannya. Ini kebahagiaan yang sangat hebat, menutup sudah cara berpikirnya. Tapi itu pun kebahagiaan orang ini seberapa. Tiada nilainya jika dibandingkan dengan bahagianya Ar-Rahman At-Tawwab terhadap taubat hambanya, kembalinya hambanya ke jalan-jalannya. Allah turun kematian besar ini, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, susul kejelekan itu dengan kebaikan. Sungguh kebaikan itu mampu menghapusnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu melenyapkan kejelekan-kejelekan. Ini metode yang hebat dalam memperbaiki taubat. Untuk memperbaiki diri, ingat, kita yang namanya manusia tidak lepas dari sayyi'ah, kejelekan. Ada terapi yang sangat, yaitu apa? hantam dia dengan kebaikan. Terjatuh, susul dengan kebaikan. Terjatuh lagi, susul dengan kebaikan. Terus pertahankan itu sampai mereka menjemput kita. Iya, sehingga kebaikan kita lebih berat daripada kejelekan kita. Al-ikhwa rahimakumullah. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang sangat berharga bagi pribadi kita. Takwa kepada Allah dalam semua keadaan. Kemudian kondisi kita yang tidak dijelekan disusul terus dengan kebaikan demi kebaikan. Tinggal satu yang kurang, yaitu manusia dengan sesama manusia. Nabi sempurnakan dengan kalimatnya yang sangat mulia, wa khaliqinna bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang indah. Sehebat-hebat manusia yang harus kita pergauli dengan akhlak yang indah adalah siapa? Siapa? Manusia. Siapa? Orang? Ya, ada di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai mengangkat suara saja di hadapannya haram. Satu kalimatnya dibantah, seseorang bisa kekal dalam neraka. Harus betul-betul dipergauli dengan sehebat-hebat akhlak terhadap Nabi adalah cinta beliau dan mengikuti sunnahnya. Cinta dan ittiba kepada beliau. Ini sehebat-hebat akhlak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, yang dia cintai mengalahkan cintanya kepada walidihi, kepada anak-anaknya, wawidihi, kepada kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan terhadap semua manusia. Ini kan yang harus akhlak terhadapnya. Ternyata terhadap Nabi harus lebih. Kalau berhubungan, Nabi memanggil, orang tua juga memanggil, panggilannya Nabi yang harus dipenuhi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu. Kemudian ittiba, mencontoh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Inilah akhlak yang paling luar biasa. Sampai-sampai Allah jadikan syarat supaya kita dapat cintanya Allah dan pengampun. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, saya Nabi Muhammad. Ini syarat, ini akhlak yang termulia kepada Nabi, ittiba, mengikuti beliau. Apa akibatnya? Yuhibbu, Allah akan cintai kalian. Cinta kita kepada Allah dibalas. Syaratnya, sempurnakan akhlak kepada Nabi dengan cara ittiba, mengikutinya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha memberikan ampunan lagi Maha merahmat. Ini akhlak terhebat. Sama orang tua, selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai mengatakan uff, kalimat yang maknanya saya tidak perlu, sudah merupakan dosa yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi Jibril telah mendoakan yang diaminkan Rasulullah akan celakanya seseorang yang diberi kesempatan berjumpa dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau keduanya, tapi kesempatan ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, maka cukuplah celaka bagi dia karena tidak mendapatkan kesempatan itu. Apalagi sudah tidak masuk, justru durhaka. Ini akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Berucap, sedekah, memberi, membantu, dan sebaik-baik hadap orang tua, menuntunnya ke jalan kebenaran. Bukan akhlak yang baik kalau melihat orang tuanya ranji, macam-macam di kuburan, datang ke kuburan untuk menyembeli kepada selain Allah, membaca, melakukan kegiatan-kegiatan bid'ah, bahkan syirik, biarkan. Bukan akhlak yang baik. Setelah kita mengetahui bahayanya bid'ah, kemudian kita biarkan, betul-betul anak durhaka kita. Kita biarkan orang tua kita celaka. Dakwai. Dan bukan dakwah yang baik kalau kasar sama orang tua. Orang tua. Dengan kalimat yang baik. Kalau sebelumnya, setelah pengajian, setelah kita dakwai, sebelumnya kita kalau disuruh mengepel, disuruh baru bergerak. Tapi setelah pengajian, setelah kita dakwai, jangan lagi supaya ini hasil ilmu ini berubahnya jadi baik. Orang tua akan ikut, dan berubahnya tambah malas. Agama apa ini? Pasti agamanya ini. Pasti di situ. Lihat akhlak. Al-ikhwah rahimakumullah. Tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hendaknya dia muliakan tetangganya, walaupun dia orang kafir. Yang baik. Kita ada kue, ada apa kelebihan, kasih tetangga kita, walaupun dia orang kafir. Tapi kalau dia nakal, bawa kue yang terima. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang tidak baik kalau membiarkan, kita diseret kayak larut dalam kegiatan agamanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Ada batasan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau tetangganya lagi membangun rumah, masalahnya dibantu-bantu menggali, walaupun dia orang akhlak yang baik. Tapi kalau ada acara kematiannya, akhlak yang baik ini, kita pergi juga menyatakan turut dukacita atas berpulangnya bapakmu ke Tuhan Bapak di surga. Dan ini kerusakan dalam agama. Ingat, ini akhlak berjenjang dia. Bid'ah, akhlak apa itu? Akhlak yang sangat jahat terhadap Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad yang paling cinta kepada umatnya, ketika mengetahui orang yang diusir dari telaganya di hari kemudian, ternyata pelanggarannya adalah bid'ah, Nabi sendiri. Padahal ini hamba yang paling cinta terhadap umatnya. Ketika begitu mengetahui pelanggarannya, ternyata kata para malaikat, ma arafta ma ahdatu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu. Mereka ahdatu, melakukan perkara baru setelah. La ilaha illallah. Banyaknya bid'ah dalam perayaan, banyaknya bid'ah saat kematian, banyaknya bid'ah saat kelahiran, pernikahan, banyaknya bid'ah dalam dakwah, membuat metode-metode dakwah sesuai dengan maunya masing. Banyaknya bid'ah dalam perpolitikan, tercampur dengan kedustaan dan kericikan. Jangan lagi tanyakan banyaknya bid'ah dalam jual beli. Ada bid'ah di jual beli? Siapa bilang tidak ada? Apakah Nabi Muhammad hanya mengajar sholat dari jual beli? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan perkara baru yang keluar dari nahada, dari apa yang kami bawa, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Urusannya Nabi apa? Apa yang beliau bawa, termasuk aturan jual beli. Ini akhlak yang sangat buruk terhadap Nabi SAW. Jadi orang menyikapi orang juga di sini. Kadang ada orang terlalu sensitif ketika melihat akhlaknya manusia yang buruk terhadap sesama temannya misalnya. Buruknya akhlaknya terhadap sesama temannya. Mudah dia pahami. Jelek betul itu akhlaknya. Kalau yang melakukan bid'ah, bagusnya. Ini salah dalam berpikir. Salah dalam melihat kotoran. Inilah yang dikatakan oleh pepatah, kuman di seberang lautan nampak. Tapi kotoran di pelupuk matanya, cica-cica matanya, itu tidak dilihat. Kotoran itu cica-cica mata. Terus, dengan Islam disempurnakan akhlak kepada Nabi, tetangga, orang tua, tetangga, anak istri. Anak istri. Istri akhlak, penuhi haknya, pergoli dengan cara yang baik. Istausu bin nisa'i khaira. Beri nasihat kepada wanita dengan baik. Kata Nabi, wanita itu seperti tulang yang bengkok. Tidak ada wanita yang tidak buat masalah. Kalau ada wanita yang tidak pasti istri Nabi. Tapi lihat banyaknya beberapa ayat itu turun khusus untuk istri Nabi. Menegur dan memperjerah mereka. Dan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi pernah mukjizati mereka. Diboikot. Nabi menyendiri sampai 30 hari. Akhirnya yang terakhir diberi pilihan mereka. Kau memilih Allah. Akhirnya semua. Diluruskan. Terhadap anak, bagaimana akhlak terhadap anak? Jaga kehormatannya. Tuntun kepada kebaikan. Arahkan kepada. Ini akhlak terhadap anak. Terhadap orang-orang kafir ada juga akhlak. Bahkan terhadap binatang pun ada. Terhadap binatang, apalagi terhadap manusia. Ini Islam. Tapi bukan akhlak sama binatang kalau uang makan burungnya lebih banyak daripada uang makanan anak istrinya. Dia beli burung yang luar biasa warnanya, kandangnya 1 juta. Makanannya bulan 500 ribu. Belum lagi minumannya, belum lagi semprotannya, antiseptiknya, penjaga kumannya dan seterusnya. Dirawat. Belum lagi waktunya. Ini ghulu terhadap binatang. Orang kafir yang seperti itu. Orang kafir itu sama binatang, lihat-lihat, puasa. Akhlak terhadap binatang. Sampai-sampai berani berkorban untuk membela anjing. mau mati karena mau menyelamatkan anjing. Ini gulu. Anjing sambil dibawa masuk ke rumahnya. Gulu, tidak masuk malaikat. Ini gulu dalam bersikap. Jadi yang kecil seperti itu mereka bisa pahami, sama binatang mereka bisa pahami, tapi itu pun gulu. Tetapi yang lebih bagus dari binatang, sesama manusia, akhlaknya orang kafir sama tetangganya hampir tidak ada. Mereka tidak mengenal sudah tetangga. Terhadap pemimpinnya, ada orang tuanya, sebagian negara-negara kafir, orang tuanya la ilaha illallah, sangat mengerikan keadaannya. Walaupun sudah tua, disuruh sendiri cari. Masukkan panci jompo misalnya. Masukkan, tinggal dia masukkan. Berarti masih dia perhatikan, tinggal dia doyai di situ. Orang tua yang sendiri disuruh cari makan. La ilaha illallah. Alikhwah rahimahumullah. Akhlak terhadap sesama manusia, hindarkan diri dari kebaliman. Sebab kebaliman itu apa? Adalah kegelapan di hari kiamat. Jangankan kegaliman manusia terhadap manusia yang lainnya, hewan terhadap hewan yang lainnya pun akan di. Wa idal wuhsyirat, kata Allah. Dan ingatlah, ketika hewan-hewan dibangkitkan. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, domba yang dipatahkan tanduknya dan yang mematahkan dibangkitkan. Yang dipatahkan tanduknya menuntut kepada yang mematahkan. Ini sesama binatang. Hanya beda cara hisapnya, beda perhitungannya. Binatang Allah katakan apa? Kuni surah, kamu jadi tanah. Tidak disiksa, disuruh jadi tanah saja. Di sana orang-orang kafir mau seperti binatang. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya saya juga merupakan tanah. Mau sama dengan binatang. Kalau sekarang, oh jangan. Jangan namakan binatang. Dipanggil saja dengan Rini Kopedom. Dia tidak akan mau. Alikhwah. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini perhatikan ya. Awalnya takwa kepada Allah dimanapun. Akhir akhlak. Ini kontaknya. Semakin bertakwa orang kepada Allah, semakin bagus akhlaknya. Semakin beriman, semakin bagus akhlaknya. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna adalah yang paling indah akhlaknya. Hanya untuk sampai ke sana, perlahan-lahan. Terburu-buru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah ilmu kita melalui tiga wasiat besar ini dalam kehidupan di muka bumi. Apa hukumnya mendatangi non-Islam dalam kondisi habis melahirkan? Termasuk akhlak yang baik. Tetangganya. Tetangganya. Tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang jaminan? Barang jaminan TS tersebut berupa mobil. Bisa saja dipakai selama sudah ada pembicaraan dengan orang itu dan tetap dalam tanggungannya ketika ada kerusakan. Cukup. Sekian, subhanakallahumma.